Tadi udah mulai darah sama Habib Ahmad. Hah? Aduh, ma'badatum syekh. Maaf. Ya khair. Ini kita bakal baca kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah karangannya Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Hadza Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam. Cirinya perbedaan ulama dunia sama ulama akhirat. Mau tahu enggak ulama dunia sama ulama akhirat? Kalau ulama dunia, ulama yang menghambakan dirinya buat dunia. Ulama akhirat tuh yang menghambakan dirinya buat Allah. Ngebedainnya susah, tapi ada cara ngebedain yang gampang. Cara paling gampang buat membedakan ulama dunia sama ulama akhirat, kalau ulama dunia dia enggak demen dengan kitabnya Imam Ghazali. Adapun ulama akhirat, mereka suka dengan kitab-kitab karangan Abu Hamid Al-Ghazali. Kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali ini ngajak orang dari dunia untuk mengejar akhirat. Ngajak orang untuk zuhud sederhana di dunia, untuk semangat, tamak, mengejar akhirat. Adapun adahu, kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, itu cirinya ulama akhirat. Mereka suka dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Wa kitab Imam Ghazali di antara kitab yang paling berkah adalah kitab Bidayatul Hidayah sama kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab Bidayatul Hidayah. Man arada al-hidayah fa alayhi bi kitab Bidayatul Hidayah. Yang pengen hidayat, maka hendaknya dia menjalankan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini bukan sekedar kitab ilmu pengetahuan doang, enggak. Bukan kitab sekedar tahu, tapi ini adalah kitab untuk diamalkan. Ada kitabul amal, untuk diamalkan. Oh, ini dalam kitab ini tuh terbagi 3 bagian. Yang satu gismut ta'at, ya. Satu bagian untuk menjalankan ketaatan dan ibadat. Dan bagian yang kedua gismul ijtinab al-ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Tuh. Sebab tuh agama itu terbagi ya, menjalankan taat, meninggalin maksiat. Menjalankan taat, meninggalin maksiat. Adapun menjalankan taat, orang baik, orang jahat bisa. Tapi ninggalin maksiat, nah itu orang-orang yang punya kesungguhan aja. Mereka yang bisa ninggalin maksiat. Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar la yutagabbala dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Seandainya kalian salat sampai tubuh kalian bengkok, sampai bungkuk, enggak bisa rata lagi saking banyaknya salat, kebanyakan ruku dan sujud. Kalian puasa sampai kurus kering, tubuh udah kayak senar. Itu semua salat puasamu enggak bakalan diterima kecuali dengan wara' hajiz. Dengan berhati-hati dari yang haram, berhati-hati dari yang syubhat, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat yang paling afdal tarkul maksiyah. Ibadat yang paling afdal ninggalin kemaksiatan. Hakadza. Kun wari'an takun 'abadan nas. Jadilah engkau yang berhati-hati dari yang syubhat dan yang haram. Niscaya engkau menjadi orang yang paling ahli dalam beribadat. Jadi bagian dalam menjalankan taat, bagian dalam meninggalkan maksiat, ada satu bagian lagi adab. Adab suhbah wal mu'asyarah. Adab di dalam bersahabat, bergaul. Nah, kalau yang taat sama maksiat, ntar tuh urusannya Habib Ahmad. Jam berapa? Sawahidah. Jam 1 siang. Mulai kapan? Mulai besok lah, ya. Mulai besok deh tuh, dia bakalan baca. Nah, sekarang nih biar jadi kita satu kitab khatam. Nih, al-gaulu fi adabis suhbah wal mu'asyarah. Adab di dalam bersahabat. Ente punya sahabat gak? Punya sahabat? Siapa sahabat? Yang mendorong ente ke jurang? Itu sahabatmu? Yang racunin minuman ente itu sahabatmu? Yang ente lagi tidur tahu-tahu ente disembelih itu sahabat? Lah, itu bukan sahabat, itu penyamun. Itu garong, itu pencuri, itu perampok. itu pembunuh. Wah, saya kira sahabat, kan ketawa bareng sama saya, bercanda bareng sama saya, jalan bareng sama saya, kongsian bisnis sama saya. Belum tentu. Jadi sahabat tuh bagaimana sih? Nah, sebentar, bakal dijelasin. Ini bakal dijelaskan bagaimana cara bersahabat, cara bergaul, cara bersikap, berinteraksi. Kepada siapa? Adab. Bagaimana ketika dia mendampingi, bersahabat, mendekat kepada satu, Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Gimana dia bersikap kepada Allah? Tuh yang utama. Gimana caranya bersikap kepada Allah? Yang kedua, bagaimana caranya dia bersikap kepada makhluk? Kalau hubungan kita sama Allah bagus, ya, insya Allah sama makhluk juga bagus juga. Tapi kalau Allah Ta'ala udah dikhianatin, apalagi ente, Tuhannya dikhianatin, apalagi kita ditipu, habis sudah dimakan sama dia. Hakadha. I'lam, ya, al-qismu tsalits, al-qawl fi adabi as-suhbah wal-mu'asyarah ma'al khaliq wal-khalq. I'lam. Ketahuilah, anna sahibak alladhi la yufariguka fi hadarik wa safarik wa naumik wa yagabatik bal fi hayatik wa mautik huwa rabbuk wa maulak wa sayyiduk wa khaliguk. Ketahuilah, sahabatmu yang nemenin engkau, yang mendampingi engkau, yang bersamamu, enggak pernah berpisah darimu. Mau engkau lagi di rumah, mau lagi di jalan, mau ketika tidur ataupun ketika terjaga, waktu hidup, saat mati, itu ada satu teman yang tidak akan berpisah dari kita, selalu ada bersama kita. Siapa itu? Tuhan kita, majikan kita, pencipta kita, selalu bersama kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuk idh qala ta'ala ana jalisu man dzakarani. Dan kapanpun engkau menyebut Allah, maka Allah menjadi teman dudukmu. Sebab itu dalam hadis qudsi Allah Ta'ala bilang, ana jalisu man dzakarani, aku adalah teman duduk bagi setiap orang yang berzikir kepadaku. Makanya dulu tuh ada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Hadza al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, itu dia nulis surat ke Habib Ali Al-Habsyi. Ya, ketika nulis surat kepada Habib Ali, ya, min jalis Rahman Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar ila fulan bin fulan. Dari teman duduknya Allah yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Oh, teman duduknya Allah. Kaif? Dia bilang, ana jalis Rahman. Aku teman duduknya Allah. Kenapa? Ya soalnya dia ngaji mulu. Dia zikir mulu, dia baca Quran terus. Allah Ta'ala bilang, ana jalisu man dzakarani. Aku teman duduk bagi setiap orang yang zikir kepadaku. Nah, ente nongkrongnya sama siapa? Duduknya sama siapa? Betemannya sama siapa? Gitu. Ada orang betemannya sama orang kafir, betemannya sama musyrik, betemannya sama penyanyi, betemannya sama artis. Loh, saya enggak pernah ketemu. Nah, di televisi kan. Ente lihat, ente nonton, ente dengar, ente kagum, ente cinta. Hah? Ente ngefans, ente dengarkan. Waduh, jadi penontonnya dia, ente teman duduknya dia. Tapi orang yang ingat sama Allah, zikir sama Allah, baca firman Allah, baca ayat-ayatnya Allah, maka dia menjadi teman duduknya Allah. Hadza al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Mihdhar yang dia bilang ana jalisu Rahman, tahu. Itu dia tuh waktu masa hidupnya dia gali kuburan. Dia gali kuburan. Bilang, ntar saya kalau mati dikubur di sini. Tiap hari kerjaannya tuh dia masuk ke dalam lubang kuburnya, ngaji di dalam lubang kubur, di ngajiin. Dia ngaji Quran sampai khatam sekali di situ, khatam dua kali, khatam tiga kali tiap hari, pagi sampai sore dia ngaji di situ. Sampai akhirnya kalau ada tamu datang, "Abah di mana?" "Abah dikubur." Anak-anaknya bilang, "Mbak, kenapa sih enggak mesti ngaji di kuburan? Kita kalau ada tamu enggak enak tahu, malu." "Tamu datang, Abah mana?" "Abah di kuburan." "Wah, kapan matinya?" "Enggak, masih hidup lagi ngaji di kuburan." Abahnya. Habib Ahmad Muhammad Mubar bilang, itu saya begitu bukan tanpa sebab. Saya dengar ya, dulu tuh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, dia gali kuburannya di masa hidupnya, tiap hari dia ngaji di situ. Sampai tuh akhir hayatnya Rabi'ah Adawiyah, dia hatamkan Quran di lubang kuburnya sebanyak 7000 kali. 7000 kali hataman Quran di dalam lubang kuburnya. Nah, dan saya enggak pernah dengar ada orang yang bikin begitu. Ini perempuan, masa enggak ada sih orang laki yang begitu? Ini saya menjaga nama baik laki-laki. Oh, ini persaingan. Ya, bukan persaingan bisnis. Bukan persaingan desek-desekan sama orang laki, bukan persaingan pilkada. Oh, ini mesti ada perempuan, mesti ada. Lah, itu sih persaingan apaan? Tapi ini persaingan antara laki dan perempuan dalam mencari derajat di sisi Allah Ta'ala. Ini enggak ada orang laki bikin begitu. Jadi saya buat. Ini saya lagi dalam proses. Setelah sekian lama ngaji, Alhamdulillah katanya, akhirnya sekarang saya udah bisa menghatamkan di lubang ini 7000 kali hataman Quran, katanya dia. Udah Pak, cukup deh. Bilang, lah belum. Ini kan orang perempuan, saya orang laki. Ya, masa sama? Paling enggak saya mesti lebihin dikit deh. Akhirnya setelah susah payah, dia berhasil menghatamkan 8000 kali, dilebihin 1000 kali hataman Quran di situ. Masya Allah. Gitu. Nah, jadi ente bagaimana? Udah hatam belum? Besok kita udah malam keempat. Malam keempat hataman di sholat tarawih. Ayo. As-sabigun, as-sabigun. Ula'ikal. Mugarabun. Ayo buruan. Ini malam udah malam ketiga. Besok malam keempat. Malam keempat malam hataman. Ayo. Yang mau hatam bareng. Ta'al. Tuh, tiap mulai dari maghrib nih. Dikit lagi maghrib nih. Mulai ada tu panggilan, ah, fi alamil ulwi, fi alamil ulwi itu dikumandangkan panggilan. Panggilan di mana? Di alam yang lain tu Allah Ta'ala kumandangkan panggilan dari maghrib sampai subuh. Hal min mustaghfir, ada yang meminta ampunan enggak? Ada yang mau istighfar enggak? Hal min taib, ada yang mau taubat enggak? Hal min talib hajah, ada yang minta hajat enggak? Semuanya saya kabulin, kata Allah Ta'ala. Ayo daftar, daftar. Nanti ikut daurah pakai daftar kan? Nah, ya, mau surga gak? Mau ampunan gak? Mau taubat gak? Punya hajat gak? Daftar dari sekarang sama Allah Ta'ala. Ya Rabb, saya daftar. Anak, anak, anak, anak. Kun jalisa rahman. Jadilah kita teman duduknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi saat kita duduk, ma'ingkisaril galb, hati kita renyuh, hati kita luluh. Ketika kita zikir, ketika kita ingat kepada Allah Ta'ala, hati kita luluh. Nah, saat itu tuh baru deh Allah lebih dekat lagi. Itu disebutkan, "Mahma inkasara galbuk huznan ala taqsirik fi haqqi rabbik, fahuwa sahibuk wa mulazimuk, idzqala rabbuk ta'ala, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli." Falau araftahu haqqa ma'rifatihi lattakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban fa in lam takdir ala dhalik fi jami' awqatik fa iyyak an tukhalliya laylak wa naharak an waqtin takhlu fihi bi mawlak wa tatalazzaz bi munajatih inda dhalik fa'alaika an tata'allam adab as-suhbah ma Allah azza wa jal. Allah. Itu katanya ketika hati kita luluh, ya. Kenapa hati luluh? Hati luluh renyuh ketika dia sedih, waktu ingat dosa-dosanya kepada Allah, kurangnya dia dalam ngejalanin haknya Allah, hatinya sedih, luluh, menjerit dari dalam lubuk hatinya kepada Allah. Maka saat begitu timbul kesedihan ketika ingat kesalahan kita kepada Allah Ta'ala, ingat kelalaian kita kepada Allah, saat itu Allah betul-betul bersama engkau, di sisimu. Betul-betul Allah Ta'ala berada di sisimu, bersama engkau, perhatian kepada engkau. Itu dalam hadis qudsi, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku berada di sisi. Di sisi orang-orang yang hatinya luluh karena Allah. Ada orang nangis, sedih, dompetnya hilang. Ada orang sedih, gundunya hilang. Ada orang sedih, sendalnya hilang. Ada orang sedih, gara-gara nonton film India. Ada orang sedih, gara-gara apa namanya, ketinggalan film kartun. Ya, udah lewat, gak dapet. Mana orang yang sedih karena Allah Ta'ala? sedih saya hari ini kurang 5 juz. Sedih saya baca Quran tapi enggak bisa khusyuk. Sedih saya sholat tapi pikiran keluyuran kemana-mana. Nah, mana tuh orang yang kayak begitu? Ya Allah, mana orang macam begitu? Itulah orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Fi maq'adis sidqil ladzi qad asyraqat anwaruhu bil 'indi. Ya laka min sana wal muddaguna rijaluhu wa huduruhu ya rabbi falhiqna bihim ya rabbana. Di singgasana kesungguhan, singgasana sidq. Ya, kursi-kursi sidq. Yang mana cahayanya itu udah terpancar dari apa? Indi. Bersama di sisi Allah taala, ya salam. Allahumma ja'alni indak. Ruzukna al-indiyah. Wal haqqiqna bi maqamil 'ubudiyah wal maqamil 'abdiyah. Haqqiqna bi maqam indiyah, maqam 'ubudiyah, maqam 'abdiyah. Hatta naftakhir an takuna lana rabba wa nakun laka 'abda. Kalau kita kenal sama Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, pasti kita enggak bakalan jenuh untuk menjadikan Allah sebagai sahabat kita. Punya teman enggak? Allah, teman saya. Siapa sahabatmu? Allah. Sama siapa? Allah. Siapa sih yang disebut? Allah. Mikirin siapa? Allah. Ingat siapa? Allah. Kenapa nangis? Siapa yang ente tangisin? Allah. Kangen. Kangen siapa? Allah. Takut ente. Takut siapa? Allah. Mau apa? Allah. Nyari siapa? Allah. Pengen apa? Allah. Itu dia. Kalau udah begitu, tarak tanah saja nih, Pak. Orang sama orang. Oh, pejabat, presiden, menteri, camat, lurah, harkawan, donatur, orang kaya. Semuanya ke laut aja, kelas. Enggak mau pengen begituan, nyarinya siapa? Allah. Gitu. Hakadha. Kalau kita kenal sama Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan, kita akan bangga, akan senang, akan selalu menjadikan Allah sebagai sahabat kita, dan kita bakal tinggalin orang. Hey orang, goodbye. Selamat tinggal. Jalan deh. Ishtaghil bi rabbak walladhi alaik fi fardil haqiqa wa syar'il masun la yakthur hammuk. Agudir yakun irba billahi sahiba wa dharin nasa janiba, katanya. Gembiralah, ridalah, puaslah dengan Allah sebagai sahabatmu. Orang tinggalin. Goodbye. Selamat tinggal. Hey man, goodbye. Gitu. Selamat tinggal. Sibukin diri sama Allah Ta'ala. Sama orang mulu, pagi sama orang, siang sama orang, malam sama orang, melek mata, ada SMS gak ya dari orang? Gitu. Ala ya ibn al-faqih, ya abud, ihzar tukhalitin nas. Ala ya ibn al-faqih, ihzar tukhalitin nas. Al-unus bin nas min dalil al-iflas. An-nas kanu fi sifatihim nas, wal-yum saru, ya abud, nisnas. Ya abud, katanya, jangan bergaul sama orang, jangan banyak nyampur sama orang. Merasa tentram, merasa nyaman, demen deket, duduk, nongkrong sama orang, itu adalah bukti orang yang bangkrut. Bangkrut apa? Bangkrut akal, bangkrut hati, bangkrut amal. Bangkrut akal, bangkrut hati, bangkrut amal. Akalnya bangkrut. Hatinya juga bangkrut. Akhirnya ntar dia sibuk iri, sibuk hasud, sibuk riya. Sibuk sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat, pengen dipuji. Begitu, sibuk sama orang. Sibuk sama orang. Iri, hasud, benci sama orang. Gitu deh. Oh juga bangkrut amal. Sibuk sama manusia, ya udah. Gak ada waktu buat sholat, gak ada waktu buat puasa, gak ada waktu buat zikir, gak ada waktu buat Quran. Dan orang itu, besok hari kiamat kita mati, dia gak bakalan masuk bareng kuburan kita. Enggak. Yang nyiptain kita bukan dia, yang ngasih makan kita bukan dia, yang ngasih manfaat kepada kita bukan dia, yang hidupin kita bukan dia, yang matiin kita bukan dia. Tuh. Berteman deh sama Allah, nikmatin deh sama Allah. Orang tinggal. Jangan kita selalu, oh saya betahnya sama orang. Sifat tuh betah kepada orang itu adalah asal muasal kebangkrutan di akhirat. Al-unus bin nas min dalilil iflas. An-nas kanu fi sifatihim nas wal yawm saru ya abid nas. Orang manusia zaman dulu kenapa disebut manusia? Soalnya nas, pelupa. Lupa. Lupa sama janjinya kepada Allah. Alastu birabbikum? Oh, lupa, enggak ingat. Saya enggak berasa berjanji kepada Allah kalau Allah Tuhan saya, nanti apa di Quran? Kita udah janji setia, alasu birabbikum, lupa. Nas begitu, lupa kan ada yang ingat di sini? Enggak ada. Terus juga lupa kepada Allah Ta'ala, lalai. Manusia begitu, itu zaman dulu. Oh, kalau zaman sekarang, manusia bukan orang, tapi orang-orangan. Ini orang kayak begini, orang sholat, orang ngaji, orang sembahyang, orang zikir, orang nuntut ilmu. Lo orang kan, manusia kan. Kalau manusia tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia kan diciptain buat ibadat. Nah lo gak ibadat, lo bukan orang, orang-orangan. Ya, oh bisa jalan tapi ini orang-orangannya, bisa ngomong, ya bisa begaul, bicaranya enak banget, siluman itu namanya, siluman, siluman. Tuh zaman sekarang begitu, ente kita bertemannya sama siluman, ya khalas, lah ya arif siluman, illa siluman, nggak ada yang kenal siluman kecuali sama silumannya, gitu. Oh ente berteman sama garong, ya sama garongnya. Berteman sama penipu, sama penipunya. Berteman sama orang yang lalai, sama. Berteman sama orang rusak, sama rusaknya. Ahsan berteman sama Allah. Nah kalau, tapi 24 jam saya gak kuat. Saya kan mesti kerja, mesti makan, mesti ini ya. In lam takdir ala dhalik fi jami awgatik. Kalau gak bisa 24 jam sama Allah, ya jangan sampai ada waktu yang kita khususkan bersama Allah. Oke, ente gak bisa 24 jam. Siapin 1 jam khusus buat Allah. Ya. Siapkan setengah jam misalkan. Sebelum subuh. Ya. Setengah jam sebelum subuh. Atau sebelum, dan juga sebelum tenggelam matahari. Walaupun 15 menit. Bainal maghrib wal isya buat Allah Ta'ala. Habis subuh sampai isyrak buat Allah Ta'ala. Kelas. Jadikan buat Allah Ta'ala. Fokus. Berduaan aja sama Allah Ta'ala. Ngapain berdua nama Allah Ta'ala? Berduaan nama Allah Ta'ala khususkan satu waktu, baik di siang ataupun malam hari, harus ada waktu di mana kita berduaan dengan Allah. Ngapain? Mesra-mesraan nama Allah. Bermesraan nama Allah, ngadu sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Hanan, ya Manan, ya Pengasih, ya Penyayang, ya Allah. Mesra-mesraan nama Allah. Munajat kepada Allah, doa sama Allah, enggak ada yang mau diaduin. Nah lu, mau ngadu sama orang tuanya, mau ngadu sama abaknya, mau ngadu sama emaknya, ngadu dong sama Allah. Ayo. Nah kalau kita udah punya waktu berdua sama Allah tuh katanya Allah Ta'ala bilang kadzaba man idda'a mahabbati wa idza jannahu al-lail nama 'anni. Bohong katanya, bohong, ya. Tahu bohong. Bohong. Orang yang ngaku cinta sama saya, tapi giliran masuk malam hari dia tidur. Bukannya kekasih tuh suka berduaan dengan kekasihnya saat datang malam. Kok tidur molor tal sini berdua. Batal muhibbu ma'al habib. Wal 'adzilul ghafilur ragid. Lam yadri ma syanul hawa bainal mawali wal abid. Kekasih bermalam berduaan sama kekasihnya, ya, orang yang ingkar molor, tidur, lalai, tidur, enggak tahu tuh, enggak ngerti tuh, enggak pernah nyobain. tentang Hawa. Tahu Hawa? Ah, cinta, kisah cinta antara budak sama majikan. Taunya cinta monyet. Ah. Cinta monyet, cinta sekolahan, ah, cinta apa namanya? Cinta ABG, ya. Cinta monyet bahasanya kan begitu, ya. Taunya cinta monyet. Lam yadri ma syanul hawa bainal mawali wal abid. Kagak ngerti bagaimana kisah percintaan antara budak sama majikan. Siapa budak? Kita, hamba sama Allah Ta'ala. Oh, itu percintaan sama Allah Ta'ala. Kalau udah begitu, khalas, betah aja sama Allah Ta'ala. Fa'alaika anta ta'allam. Kalau ente apa namanya, mau berduaan sama Allah Ta'ala, belajar bagaimana adab bersahabat dengan Allah, adab duduk dengan Allah, adab bermesraan dengan Allah, gimana caranya, ya. Jadi kalau ente kurang adab, ntar kena gaplok, ya. Jangan, ada adabnya berduaan dengan Allah Ta'ala. Nah, ini fasal yang ini nih, di awal fasal ini diajarin gimana adabnya bermesraan dengan Allah. Ya Rab, mudah-mudahan kita tuh diberikan hal yang semacam ini kepada Allah Ta'ala. Enak banget, lezat banget, asyik banget. Ala ya Allah bidzarrah min mahabbatillah tuhyi fuadi afna biha an kulli ma siwallah bainal ibadi. Ya Allah, pengen setetes dari kasih sayangnya Allah. Terus kita fana, ada yang enggak ingat makhluk. Khalas. Enggak ingat makhluk, enggak kepikiran yang lain. Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau ente enggak dapatin beginian di bulan Ramadan, kapan lagi? Mumpung bulan Ramadan, cari yang beginian. Nyarinya gundu. Nyarinya es blewah. Nyarinya kolak. Ya Allah bitaufik hatta nafik wa nadzuk ma dzaq ahlana wa nat'am ma ta'imu wa nadzuk ma dzaqu wa salna ila ma wasalu insyaallah. Allah yu'tina ma a'tahum yukrimna kama akramahum tafaddal alaina kama tafaddal alaihim wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaftah alaina alaikum futuhal arifin faqihna fid din yarzuqna al-wud minallah wal mawaddah fima bainana baina awliyaihi wa asfiyaihi yarzuqna halawatal wud halawatal mawaddah halawatal mahabbah halawatal munajat halawatal tilawah halawatal salah halawatal dhikr halawatal sujud halawatal ruku' wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alan min khiyar ibadihi salihin al-mustafain al-mukhlasin yaj'al kull wahid minna 'abd mukhlas lillah subhanahu wa ta'ala hatta nakun minal muflihin birahmatika arhamar rahimin ala hadhihi niyyah kunyatun salihah wa ila hadratin nabiy. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقى علما ونكفى كل شعر ربنا واسل لنا كل شؤون قرب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفا في كتاب فيه للناس شفاء للآل الكرام شرفا وعلى صاب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نعظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة تشفي صحبي الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النساء الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك فين تفطرون؟ بسم الله أشهد أن لا إله